ماذا قال ابن عباس حذيفة الهمزة اللمزة؟ ماذا قال ابن عباس؟ ارفع صوتك. ماذا تقول يا شيخ؟ ارفع صوتك. رياسة. ماذا قال ابن عباس؟ رازي. ماذا قال ابن عباس؟ نعم. نعم. المشاؤون بالنميمة. المفرقون بين الأحبة. نعم. الباغون للبراء العيبة. بارك الله فيك. طيب سنلتقي sampai kepada ayat yang ketiga. Dengan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, pada tiga ayat telah dijelaskan menunjukkan sifat-sifat yang buruk yang terkumpul pada orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan dia menceritakan keburukan orang lain. Kebiasaan dia mencerca orang lain, mencaci maki orang lain. Ditambah lagi kesenangannya hanya untuk kepentingan dunia. Dan jadi tujuannya adalah harta. Jama'a mala wa 'addah. Dia menyangka bahwa dia bisa tinggal selamanya dalam kehidupan dunia. Lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari agamanya. Alangkah buruknya orang yang seperti ini sifatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil huqamah. Kalla, ay, laisal amru kama dhanna. Tidaklah perkara seperti yang dia sangka, yang disangka oleh orang-orang yang al-hammaz, al-lammaz, alladhi jama'a mala wa 'addada, yahsabu anna malahu aqlada. Tidaklah perkara seperti yang disangka. Laisal amru kama dhanna. Ya, bahwa dia akan hidup lama di dunia, sama sekali tidak. Berapapun usianya, dia pasti akan merasakan kematian seperti yang lain. Sebab dunia bukanlah merupakan tempat yang kekal. La yumbadanna fil huqama, la yumbadanna ay la yufrahanna. Akan dilemparkan fil hukama, al hukama ini termasuk di antara nama-nama neraka seperti saqar, seperti lava, demikian pula al hukama. Makanya disebutkan dalam tafsir fil hukama ay finna. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka allazi taqsimu kullama yuqazun, yang akan menghancurkan, meremukkan siapa saja yang dilemparkan ke dalam. Ya. Disebut neraka itu hutamah karena neraka itu suhabim. Ya. Suhabim artinya itu kasir. Menghancurkan tulang-tulang. Meremukkan tulang-tulang. Nah. Akan dilemparkan orang seperti ini ke dalam neraka. Berarti ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ma'asyiral muslimin, merupakan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam neraka. Di sana ada amalan-amalan yang menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu mengamalkannya. Dan di sana ada amalan-amalan yang menjadi sebab-sebab seorang dilemparkan ke dalam api neraka. Termasuk di antara yang disebutkan di dalam ayat ini, al-hammaz, lammaz, orang suka menceritakan keburukan orang lain, orang suka menghibah, orang suka mencerca, naam, dan orang menjadi hamba dunia yang menyebabkan dia berkhil, enggan untuk mengeluarkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebagian hartanya sebagai zakat, enggan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk memberikan makan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, dia menyangka bahwa harta itu menyebabkan dia dapat hidup lama dan sekal dalam kehidupan dunia. Lain badan nasir hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa yang dimaksud al-hutamah itu? Berkata al-mufassir, wa ma adraka ayyuhar rasul ma haqiqatun nar. Apakah kamu tahu wahai Rasul, apa hakikat dari al-hutamah itu, neraka yang disebut al-hutamah? Ya, yang jika dilemparkan ke dalam, maka akan menghancurkan dan meremukkan tulang-tulang seorang. Narullahi muqadah, yang dimaksud al-hutamah itu adalah narullahi muqadah. Narullah, merakanya Allah Subhanahu wa taala. Innaha narullah, sesungguhnya itu adalah merupakan neraka Allah. Al-mushta'ilatu syadidatul lahab, yaitu neraka Allah yang terus menyala-nyala dengan nyala yang dahsyat, dengan gejolak api yang dahsyat. Allati min syiddati hurriha tanfudu minal ajsan ilal qulub, yang menunjukkan kerasnya siksaan neraka itu sampai menembus dari jasad seseorang, menembus sampai ke jantungnya, menembus sampai ke jantung, ke kalbu seseorang. Jadi neraka yang benar-benar menyala. Allati tattali'u 'alal afjah. Nah, allati tattali'u, yang sampai menembus. Tattali'u itu menembus. Ya. Memakan segala sesuatu. 'Alal afjah, sampai kepada fuad. Sampai kepada qalbu. Jadi sampai ke dalam-dalam. Walhamdulillah. Ya. Kata Rasulullah SAW, narukum adhi allati fid dunya juz'un min sab'ina naran yawm al-qiyamah. neraka api yang ada di dunia kalian ini, yang paling panasnya masih 1/70 dibandingkan panas api neraka yang ada pada yang manusia. 1/70 ya kawan. Bisa dibayangkan kalau kemudian ada kebakaran, api yang berkobar sangat besar sekali. Dari jarak sekian meter kita itu sudah kepanasan. Ya, apalagi kalau berada di dalam alhamdulillah hancur lebur. Dari jarak sekian meter kita sudah tidak kuat. Ya, itu api dunia. Nah, gimana api neraka? Kadang-kadang seorang di siang hari, subhanallah, kita kepanasan. Kita ini tinggal di Indonesia, ma'asyiral muslimin, bersyukur kepada Allah. Kita tidak merasakan yang namanya musim panas. Musim panas. Kalau di Arab, di Eropa, karena ada musim namanya musim panas. Saif. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi'lat asyita'i wa as-saif. Ada musim panas. Musim panas ini. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah, fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam." Apabila panas itu sangat menyengat, maka tunda salat sampai mendingin. Karena sesungguhnya panas yang menyengat itu dari uapan jahannam. Dari uapan jahannam. Panasnya luar biasa. Ya. Tidak pernah mungkin kita merasakan di tempat kita ini panas yang sampai 50 derajat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, mungkin kalau dari ruangan ber-AC begitu keluar panas yang diterpai dengan angin panas seperti terbakar. Jalan dipanasin seperti Allah. Masuk open. Panasnya luar biasa. Nah ini baru di dunia. Bayangkan gimana di akhir. Jadi jangan memandang rendah. Jangan memandang rendah satu kemaksiatan yang kita lakukan. Itu besar akibat. Nah, jangan kamu memperhatikan perbuatan kemaksiatan yang kamu lakukan, namun kamu perhatikan kepada siapa kamu melakukan perbuatan kemaksiatan itu. Kamu tidak sedang menyelisihi seorang pemimpin perusahaan. Kamu tidak sedang menyelisihi seorang pimpinan ma'at misalnya. Tapi yang kamu maksiat itu adalah yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kepadamu, yang memberikan segala macam kenikmatan kepadamu di dunia ini. Itulah yang kamu berbuat maksiat kepadanya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar siksaan Allah, dahsyat. Maka ingat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fattaqun nar. Takutlah kalian terhadap neraka, walau bisik di tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Nah, kamu ada kesempatan untuk bersedekah satu biji kurma. Sedekahkan. Semoga itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari neraka. Narullahi muqadah allati tafsalu 'ala al-afidah. Yang masuk sampai ke kalbu seseorang. Waliyahubillah. Inna alaihim mu'sada. Sesungguhnya neraka itu atas mereka mu'sada. Kata al-mufassir, innaha alaihim mutbaqatun. terkutuk, muqsadah yang mughlaq, mutlaq, tertutup. Ya. Jadi tidak ada jalan keluar. Mau lewat mana tidak ada. لا تخين مناص ولا من خلاص. Nah. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke dalam neraka, dan terus seperti itu keadaannya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan Allah, siksaan neraka yang dahulu kalian dustakan. Tertutup di salasi, pada rantai-rantai, fi amadin mumaddada, fi amad, amad itu jamak dari imad, tiang-tiang, mumaddada yang panjang, yang dipanjang, mutawwal. Nah, pada tiang-tiang itu dipasanglah rantai-rantai. Wa aghlal mutawwal, dan belenggu-belenggu yang dipanjangkan. Li'alla yakhruju minha, agar kemudian mereka tidak bisa keluar dari neraka itu. Mau kemana? Tubuhnya dibelenggu. Mau keluar lewat mana? Masya Allah wa rahimahullah. Maka suratul Humazah ini, Masya Allah wa rahimahullah, ada beberapa poin penting untuk kita ambil. Di antara poin yang penting dalam surah ini, bahayanya kemaksiatan. Bahayanya maksiat. Kalau kemaksiatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Di dalam ayat ini menunjukkan diharamkannya menghibah. Dan ghibah termasuk di antara kabair, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Di dalam ayat ini menunjukkan diharamkannya mencerca, mencela kaum mukminin. Sifat selalu mencela ini bukan sifatnya seorang mukmin. Di dalam ayat ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba dunia. Hati-hati mencari harta silakan, tapi jangan menjadi hamba harta. Kapan seorang menjadi hamba harta? Ketika harta itu semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah hartanya, semakin berkurang ibadahnya. Semakin bertambah hartanya, semakin berkurang imannya. Semakin menumpuk hartanya, semakin lalai dia dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini musibah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia, bahwa dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Yang menyangka kekal itu orang-orang kafir. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Orang yang paling kaya pun tidak akan kekal dalam kehidupan dunia. Di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang bahayanya siksa neraka. Bahwa neraka itu merupakan siksaan yang sangat dahsyat. Siksaan yang sangat panas. Siksaan yang tiada henti. Siksaan yang tidak mungkin seorang dapat keluar darinya. Orang-orang tidak memiliki iman, maka dia akan dikekalkan dalam neraka. Maka sebelum datang hari penyesalan, hari kiamat itu juga disebut yaumul hasrah, hari penyesalan. maka dunia ini adalah merupakan tempatnya kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah sekian banyak hari-hari yang kita lewati, apakah kita pernah muhasabah, mengoreksi diri kita dari apa yang pernah kita amalkan? Penting. Ya, jadikan kesempatan ada waktu kita bersendiri, lalu kemudian mengingat dosa-dosa kita, muhasabah terhadap apa yang pernah kita amalkan, apa yang kurang kita berusaha untuk menyempurnakannya, apa yang kurang kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita, masyaallah ikhwah. Kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Wasta'idu li yawmil akbar. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Persiapkanlah untuk hari yang besar di mana kalian akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dari suratul Humazah. Wallahu taala alam bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.